Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, kita lanjutkan lagi seri dakwah ilallah The Islamic Shadow Presentation. Kita masih dalam rangkaian ma'rifatullah, mengenal Allah. Insya Allah kita lanjutkan bab terkait dengan khasyatubillah, ya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang budiman, yang tuan-tuan cerdas, setelah kita mengenal Allah, ya, maka kita akan semakin cinta kepada Allah. Kita akan semakin berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dan kita juga akan semakin takut kepada Allah. Takut melanggar perintah-perintahnya, melanggar larangannya, ya. Takut ya, menyalahi perintah-perintahnya. Beda dengan manusia. Kalau manusia dengan manusia lain atau dengan makhluk lain, ya, maka kalau mencintai cenderung mendekat. Tapi ya, kalau takut cenderung menjauh. Nah, kalau kita dengan Allah, ya, kita dengan Allah, maka kita mencintai Allah, tapi juga bersamaan kita takut kepada Allah. Dan cinta kepada Allah dan takut kepada Allah ini membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin merasa dekat dengan Allah, kita semakin ridho kepada Allah, dan kita semakin senang hati melaksanakan perintah-perintahnya, walaupun ya, itu akan menyusahkan hidup kita, ya, di dunia ini. Ya. Tapi, ya, itu adalah semuanya dalam rangka untuk mencari rahmat Allah, mencari ridha Allah, ya, untuk menyelamatkan diri kita, ya, ya, atas rahmat Allah di hari akhirat nanti. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, nah, kenapa kita harus takut kepada Allah? Takut yang membuat kita hidup berhati-hati. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Hai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dengan takut yang benar, yang sebenarnya. Ya. Haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih artinya ada benar-benar takut, ya. Sampai kerelung-relung hati. Ketakutan yang membuat ya, perilaku kita terkontrol sehingga kita tidak berani menyalahi perintah Allah dan kita takut ya, masuk ke dalam larang-larang Allah. Ya. Kita takut sehingga semua hal-hal yang bisa mendatangkan azab Allah itu kita hindari. Kita takut ya, khawatir kalau amal-amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kita takut semua upaya kita, kerja keras kita, ya kan, pengerahan waktu, tenaga, biaya, ya, pikiran, dan sebagainya itu nanti oleh Allah tidak diterima. Tidak dibalas dengan kebaikan. Ya. Kenapa? Karena Allah yang maha pembalas. Allah yang memiliki kekuasaan untuk menerima atau menolak amal seseorang. Bukan manusia, bukan makhluk yang lain. Nah ini yang perlu kita takutkan. Jangan sampai kita merasa yakin, ya, kita merasa benar, ya, kemudian ternyata di akhirat nanti ditolak jalan hidup kita, ditolak amal-amal kebaikan kita, ya, dan oleh Allah tidak dipedulikan, ya, akhirnya kita menyesal, ya, yang perlu disesali adalah diri kita. Kenapa dulu di dunia kita tidak mau kenapa kita tidak mau evaluasi diri kita? Kita tidak takut dengan sebenarnya. Kita hanya sekedar takut. Hanya sekedar takut. Ya. Tapi ketakutan itu tidak sampai sepenuh jiwa raga kita. Nah ini yang, saudaraku yang budiman, yang perlu kita pahami bersama. Ya. Dan ini adalah materi pokok. Ya. Dalam konsep keyakinan kita. Dalam konsep keyakinan Islam. Dalam keyakinan hidup kita sebagai manusia di dunia. Nah ini adalah seruan dakwah untuk semua manusia, ya, bukan hanya untuk muslim, untuk menguatkan keimanan, ketakwaan. Dan untuk yang belum muslim, ya. Ini adalah seruan, ya. Ajakan keras, ya. Ya. Tentunya dengan hujah, ya, dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik kepada mereka yang belum Muslim untuk segera masuk Islam. Nah, kenapa? Ini karena ada sebuah hadis qudsi, ya, yang sangat penting, ya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berarti sahih, sangat sahih, ya. Muttafaq alaih. Hadisu Anas, ya, Ibnu Malik, ya, radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli an-nar adaban. Lau kanat laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha? Fayaqul na'am. Fayaqul qad aradtu minka ahwana min hada wa anta fi sulbi adama alla tushrika ahsibuhu qala wala udkhilakan naro fa'abaita illa syirka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, Anas bin Malik ini adalah sehari-hari itu keluar masuk rumah Rasulullah, ya, artinya memang beliau itu membantu, istilahnya bujangnya keluarga Rasulullah, jadi membantu keperluan kebutuhan sehari-hari Rasulullah. Jadi satu-satunya sahabat yang diberi kebebasan untuk keluar masuk rumah Rasulullah adalah Anas bin Malik. Memang sejak kecil dia ikut sama Rasulullah. Dari Anas bin Malik, ya, radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda bahwa Allah tabaraka wa taala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan siksanya nanti, ya. Yaitu, seandainya kamu mempunyai dunia dan seisinya, apakah kamu mau menebus dirimu dengan semua itu? Maka ia menjawab, ya, penghuni neraka itu menjawab, ya, tentu aku akan menebus diriku dengan semua itu. Maka Allah berfirman lagi, sesungguhnya aku telah menghendaki sesuatu yang lebih ringan daripada itu. Ketika engkau masih berada di dalam tulang sulbi Adam, ya, bapak kita dulu, yaitu agar engkau tidak mempersekutukan aku. Aku kira engkau melaksanakan perintah itu. Nah, firman Allah selanjutnya, sebenarnya aku tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka. Tetapi kamu menolak, ingkar, dan tetap menyekutukan aku. Nah, ini saudaraku yang budiman. Kalau dia seseorang, ya, seorang manusia, ya, mati di dunia ini, dan dia masih mempersekutukan Allah, masih menyembah selain Allah, ya, masih memuja, ya, masih berdoa selain kepada Allah, maka dia dikatakan mempersekutukan Allah. Ya. Dan ini azab neraka, ya, selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali-kali, ya, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, ya, sekali-kali, ya, jangan mempersekutukan Allah. Dan kalau sekarang mempersekutukan Allah, maka tinggalkan, ya, tinggalkan, ya, dogma, ajaran, keyakinan seperti itu. Karena itu jelas sesat, ya. Karena bukan ajaran para nabi dan rasul, ya. Itu adalah ajaran yang ditulis, yang dikhotbahkan oleh pemuka-pemuka agama, ya, dulu sampai sekarang, ya, kemudian dilegalisasi oleh lembaga gereja, lembaga kuil, ya, lembaga keagamaan, dan itu terus menerus, ya, menjadi tradisi, ya, menjadi pemikiran, menjadi keyakinan, dan itu batil, keyakinan yang batil, walaupun itu, ya, sudah menjadi tradisi budaya, kalau batil harus ditinggalkan, ya. Harus ditinggalkan. Ini adalah hidup kita. Kesempatan untuk, ya, beribadah yang benar, untuk menjalin, mempunyai keyakinan yang benar itu di dunia ini. Ya. Nanti kalau kita sudah mati, ya, ya, tidak ada lagi kesempatan untuk berkeyakinan yang benar. Ini maka hidup dunia ini harus kita fokus untuk memperbaiki, ya, keyakinan kita, ya, mencari jalan hidup yang benar. Nah, yang jelas dari hadis ini, ya, sahih, ya, Bukhari Muslim, ya, sahih Bukhari Muslim adalah perkataan yang paling benar setelah Al-Qur'an, ya, setelah Al-Qur'an, karena itu dari Rasulullah, dan itu apalagi ini hadis qudsi, ya, hadis qudsi, ya, firman Allah yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sangat penting. Kemudian dari riwayat Abu Imran, ya, ia berkata, ini dari Bukhari, hadis Sahih Bukhari. Abu Imran, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik, ya, dari Nabi, beliau bersabda, Allah berfirman kepada ahli neraka yang paling ringan siksaannya pada hari kiamat, seandainya engkau memiliki segala sesuatu seisi dunia, ya, seusia dunia berarti ya, dia memiliki semuanya, ya, bukan lagi kaisar, bukan lagi raja, bukan lagi presiden, ya, bukan lagi presiden seumur hidup, tapi dia memiliki semuanya, lautan, ya, daratan, segala hal yang dikandung di dalam lautan dan daratan, ya kan, semuanya, ya, istana, ya, rumah, ya kan, fasilitas ini, fasilitas semuanya, sungai, ya kan, semuanya adalah milik dia, ya, semua kekayaan yang terkandung di dalam lautan, di dalam bumi, ya kan, di atas bumi, ya kan, semuanya adalah milik dia. Apakah engkau akan menebus dirimu dengannya? Maka dia tentu berkata tentu, ya. Karena Allah berfirman, aku pernah menghendaki yang lebih ringan dari itu, jauh lebih ringan dari itu padamu ketika kamu berada di tulang sulbinya Adam, ya, yaitu agar engkau tidak mempersekutukan aku, ya. Jadi ketika kita semuanya berada di dalam sulbi Adam alaihissalam, ya, semua roh manusia keturunan Adam, ya, itu ada di dalam tulang sulbinya dulu, ya kan, gitu. Yaitu bahwa kita dulu adalah sudah mengesakan Allah, ya, mengesakan Allah, ya. Ya. Kita dulu sudah bersumpah untuk tidak mempersekutukan Allah, ya. Gitu. Nah, jadi fitrah manusia itu adalah tidak mempersekutukan Allah dengan selain Allah, ya. Tidak menyembah selain Allah. Itu fitrahnya. Tapi kemudian, ya. Kemudian kita lahir di dunia, ya. Memang kita lupa terhadap dulu di ketika di alam roh. Kenapa? Karena memang sudah lama, ya kan? Jangankan dulu di alam roh, ya, di dalam tulang sulbi Adam alaihissalam, ya. Kita 20 tahun lalu aja sudah lupa apa yang terjadi. 15 tahun lalu sudah lupa terjadi. Ini kan, karena daya ingat manusia terbatas. Tapi, ya, firman Allah benar, ya kan? Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ya, semua manusia dulu di alam roh, ya, dalam tulang sulbinya Adam itu telah bersumpah untuk tidak mempersekutukan Allah dengan apapun yang lainnya. Nah, kemudian ketika kita hidup di dunia, ya, karena pengaruh, ya, lingkungan, orang tua, ya kan, keluarga, ya kan, masyarakat, kemudian kita mempersekutukan Allah. Kenapa? Karena warisan, karena budaya. Nah, tapi kita sekarang hidup di dunia sekarang ini punya kesempatan untuk merubah itu, ya. Kita rubah dulu. Kita rubah diri kita, ya. Ini adalah keyakinan yang ada di dalam dada kita dan tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa keyakinan itu. Kita sendiri yang harus merubahnya. Kita sendiri, ya. Kita harus cari kebenaran itu, ya. Yang keyakinan yang benar, ya. Sebagaimana, ya, proses pencarian sahabat Salman Al-Farisi mencari kebenaran. Dia dulu dibesarkan dari keluarga Majusi, penyembah api, ya kan? Kemudian setelah itu dia berkali-kali mengikut di pendeta di gereja, ya kan? Nah, kemudian setelah itu dia mendapat kabar bahwa akan datang Nabi Rasul akhir zaman, ya, di daerah Arab. Maka dia kemudian, ya, ke sana, ya. Di Madinah, di Yatsrib. Kemudian ketika dia tahu semuanya tanda-tandanya benar bahwa itu adalah seorang Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul, maka dia kemudian masuk Islam, ya. Kemudian dia sungguh-sungguh Islam dan kemudian berjuang, berdakwah, berjihad bersama Islam. Nah, ini saudaraku yang budiman, yang tua cerdas, ya. Saya lanjutkan. Jadi Allah berfirman, aku pernah menghendaki yang lebih ringan dari itu padamu ketika kamu berada di surga Adam. Yaitu agar engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, tetapi engkau tidak mau, ya, melainkan engkau tetap mempersekutukan aku. Yaitu maksudnya ketika kamu di dunia dulu, hidup di dunia itu tetap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kenapa kita harus takut, ya, takut kepada Allah? Karena innallaha azizun dzuntiqam, ya. Dalam surat Ibrahim ayat 40, ya. 47, ya. Karena Allah, sesungguhnya Allah itu Maha perkasa, Aziz, ya. Aziz Dung tikom dan mempunyai pembelasan. Ya. Dung tikom. Ya. Semua, ya, semua perilaku, semua amal perbuatan manusia di dunia ini akan Allah balas. Ya. Sekecil apapun dia, semua keyakinan dia, ya, konsep hidup dia, apa yang dilakukan Allah akan balas. Nah, itu karena Allah Maha membalas. Seperti ini terkait dengan ayat berikutnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Innallaha azizun dzu intiqam." Dan sungguh mereka telah membuat tipu daya, ya, kepada Allah, ya, tipu daya kepada orang-orang muslim, ya. Padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu tidak mampu melenyapkan gunung-gunung, ya. Sehebat apapun tipu dayanya, tetap saja tidak bisa melenyapkan gunung-gunung. Nah, maka janganlah karena itu, ya, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya, kepada utusan-utusannya. Sungguh Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan. Nah, kemudian ayat berikutnya, yauma tubaddalul ardu ghayral ardi wassamawatu wa barazu lillahil wahidil qahar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Begitu juga langit, ya. Jadi bumi ini hancur semuanya, ya, di hari kiamat. Kemudian Allah kumpulkan, ya, dan mereka kemudian berkumpul di padang mahsyar, ya, menghadap Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Wa barazu lillahil wahidil qahar, dan manusia bangkit menghadap kepada Allah wahidil qahar, Allah yang Maha Esa, ya, dan Maha Perkasa, Allah yang segala kekuasaan di tangannya, ya, Maha Perkasa, segala kekuatan, kekuasaan, ya, segala keputusan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, ya. Kenapa kita, ya, harus takut kepada Allah? Karena azab Allah sangat pedih, ya. Azab Allah sangat pedih. Nah, ini digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal, ya. Surat Al-Anfal ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Ini terkait dengan tipu daya setan juga. Wa idzayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yauma minan nas wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atani naqasu 'ala 'aqibihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la taruna inni akhafu Allah wa Allahu syadidul 'iqab. Wallahu syadidul iqab. Jadi ini terkait dengan perang Badar dulu, ya. Perang menentukan, ya, dalam sejarah kehidupan manusia, ya. Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, ya. Ingatlah ketika setan menjadikan indah, terasa indah bagi perbuatan mereka, yaitu orang-orang musyrik Quraisy, dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh aku adalah penolongmu. Penolong bagi orang-orang pasukan Quraisy itu, musyrik Quraisy. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, ya, melarikan diri. Seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Ya. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya, ya. Iblis, syaitan, ya, mengatakan, ini bari'u minkum, ya. Ini aroma la tarona, ini akhafullah, ya. Sungguhnya aku, ya, berlepas diri dari kamu, dari kalian orang-orang musyrik, ya. Ini aroma la tarona, ini akhafullah. Sungguhnya aku, ya, melihat apa yang kamu tidak lihat. Ini akhafullah, sungguhnya aku benar-benar takut kepada Allah. Ini adalah iblis syaitan. Iblis syaitan saja takut kepada Allah. Sementara kita manusia, ya kan, ya, tidak takut kepada Allah. Ya. Tidak takut kepada Allah, berani sama Allah. Ya. Tidak takut kepada Allah karena tidak mengenal Allah dengan benar. Ya. Karena kita malas untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Ya. Hari-hari penuh dengan urusan duniawi. Ya. Tidak mau mengenal Allah, tidak mau memperbanyak zikrullah, tidak mau mempelajari tentang ma'rifatullah. Ya, padahal itu adalah dasar kehidupan, dasar keyakinan kita. Maka, wallahu syadidul iqab. Ya. Dan Allah sangat keras siksanya. Ya. Ancaman Allah ya, sangat keras. Ya. Kalau lah misalkan ada ya, ancaman bahwa ya, penduduk suatu daerah, suatu kampung, ya, itu dalam waktu satu minggu ya, akan dibom atom. Ya kan? Itu adalah kita tahu ya, bom atom itu ya, itu panasnya ya, itu luar biasa ya, luar biasa ya, 1500 derajat Celcius ya, panasnya bukan main, 100 derajat Celcius ada bisa mendidihkan air ya kan, bisa mendidihkan air ya, dan ketika tangan kita dicelupkan dalam air mendidih panas sekali, apalagi sampai 1000 lebih ya, derajat Celcius. Bom atom, panas sekali. Ya. Ya, sehingga bukan hanya daging, tapi tulang-tulang juga meleleh. Ya. Tulang yang keras itu sampai meleleh. Kenapa? Karena demikian panasnya. Bom atom. Ya. Nah, itu adalah baru azab di dunia. Nah, sementara azab di neraka itu jauh lebih banyak dari, jauh lebih panas. Ya. Lebih dahsyat daripada bom atom. Ya. Nah, ini adalah ancaman Allah kepada kita manusia, ya. Ya. Ancaman Allah kepada kita manusia, dan Allah, wallahu syadidul iqab, Allah sangat pedih siksanya. Kenapa? Karena kalau bom atom saja ya, buatan manusia, itu dahsyatnya bukan main, panasnya bukan main. Nah, ini apalagi Allah, ya kan? Di mana segala kekuatan di langit dan bumi adalah milik Allah. Ya. Allah yang maha kuat, maha perkasa, sehingga kalau Allah menyiksa hambanya manusia, maka itu tentu siksa yang sangat-sangat pedih. Ya. Saudaraku yang budiman, yang tuan-tuan cerdas, ya. Ini pernah ya, pernah diancamkan kepada ya, Fir'aun. Ya. Di dalam ayat, masih surat Al-Anfal ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadza'bi ali Fir'auna walladzina min qablihim. Kafaru bi ayatillah fa akhadahumum law bidunubin innallaha qawiyyun syadidul iqab. Keadaan mereka itu serupa dengan keadaan pengikut Firaun ya. Firaun dan pengikutnya dan orang-orang yang sebelum mereka ya, walladzina min qablihim, orang-orang sebelum Firaun siapa? Kaum 'Ad, kaum Samud ya kan, kaum Nuh ya kan. Mereka kafaru bi ayatillah, mereka itu mengingkari, kafir kepada ayat-ayat Allah ya. Ya. Ayat-ayat Allah ditolak ya, didustakan ya. Ketika para nabi, para rasul membawa, menyampaikan ayat Allah untuk supaya mereka beriman kepada Allah, untuk supaya menyembah Allah semata ya. Kemudian jangan sibuk terlalaikan oleh duniawi ya. Kemudian mereka beribadah kepada Allah karena itu kewajiban utama manusia untuk beribadah kepada Allah. Kemudian mereka mendustakan. Mereka mengingkari dan menolaknya, bahkan menentangnya. Seperti itu, ya. Mencaci maki, menghina, menentangnya, gitu kan. Kenapa? Karena ya, mereka ya, hati mereka sudah didominasi, dipenuhi oleh nafsu-nafsu duniawi, ya kan? Orientasi hidupnya duniawi, gitu. Maka mereka kemudian menolak seruan para nabi, para rasul, ya. Nah, kemudian fa'akhadahumullahu bidzunubihim, maka Allah menyiksa mereka dengan, karena disebabkan oleh dosa-dosa mereka, karena disebabkan oleh keingkaran mereka. Innallaha qawiyyun syadidul iqab, sungguhnya Allah maha kuat ya, syadidul iqab, dan sangat-sangat keras siksanya, pembalasannya ya. Saudaraku yang budiman, Tuhan cerah, ini sudah cukup sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman sekarang ya. Ya. Jarak antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh ya, itu adalah 2200 tahun. Ya. 2200 tahun. Masa yang panjang ya, 2200 tahun masa yang panjang ya. Ya. Ketika manusia ya di zaman Nuh alaihissalam itu mereka sibuk dengan urusan dunia. Mereka melupakan Allah, tidak mau menyembah Allah, bahkan mereka menyembah patung, menyembah berhala. Maka, ya, hati mereka keras, ya, hati keras, hati mereka keras, jalan hidup mereka sesat, ya. Mereka tidak memiliki, ya, tidak mengenal Allah, ya, tidak mengenal Allah dengan benar, dan mereka tidak sujud tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai gantinya mereka sibuk dengan bisnis, sibuk dengan keluarga, sibuk dengan urusan ini dan itu materialistik, ya. Dan mereka sibuk membangun rumah, membangun istana, ya. Mereka sibuk dengan kenyamanan-kenyamanan hidup di duniawi, gitu. Akhirnya, ya, itu membuat mereka, ya, ketika diingatkan tentang takut kepada Allah, mereka menyombongkan diri. Nah, inilah yang terjadi, ya, diulang lagi, sejarah diulang lagi, ya. Sekarang sejak masa, ya, Rasulullah Muhammad SAW, ya, Nabi dan Rasul terakhir, itu sudah berlangsung 14 abad lampau. 1400 tahun lebih, ya kan? Nah, sekarang, ya, kehidupan umat manusia didominasi oleh materialistik, ya, dunia, ya, di duniawi, ya, kepentingan duniawi, ya. Apapun itu kebanyakan didominasi oleh duniawi. Kenapa? Karena ini yang kita pelajarin di bangku sekolah, ya kan? Apapun yang kita pelajari itu duniawi kebanyakan, ya kan? Ilmunya macam-macam, ya kan? Tapi duniawi yang membuat hati manusia, ya, jauh dari Allah, hati keras, ya. Hatinya dipenuhi dengan angan-angan duniawi. Bagaimana membangun ini, membangun itu, bagaimana hidup enak, hidup nyaman, bagaimana supaya bisa bergembira ria, ya kan? Bisa berlibur, menyenangkan diri bersama keluarga, supaya ini dan itu, ya. Hidup dengan itu. Jadi tujuan hidupnya adalah bagaimana hidup aman, nyaman, sejahtera, bahagia, ya. Lahir dan batin, ya. Lahir dan batin menurut kacamata materialistik, ya kan? Dengan terpenuhi semua sarana dan prasarana hidup, ya kan? Alat perkakas rumah, ya kan? Kemudian kendaraan, kemudian sarana dan prasarana untuk hiburan. Itu. Nah, inilah yang sekarang terjadi di mana-mana di hampir seluruh belahan dunia, ya kan? Mendominasi hati manusia, ya. Banyakkan manusia orientasinya ke dunia, ya. Ya. Orientasinya ke dunia, ya, supaya terkenal, supaya hebat, supaya sukses, supaya berjaya, supaya, ya, dikatakan sebagai orang yang sukses di dunia ini sehingga dia dihormati, dihargai, gitu, ya. Dan omongannya didengar, gitu kan, gitu. Bangga dengan kesuksesan duniawi, ya, bangga dengan kesuksesan duniawi, itulah yang dicari-cari, ya, kebanyakan manusia. Dan itu menjauhkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu semuanya adalah tipu daya setan, supaya kita semakin betah di dunia, semakin kita melupakan Allah, kita supaya tidak mempersiapkan diri untuk akhirat kita yang selama-lamanya, yang sudah menanti kita, ya. Surga sudah menanti kita, neraka juga sudah menanti kita, sudah ada sekarang. Bahkan sebelum manusia ada, ya, Allah sudah menciptakan surga dan neraka. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas, ya. Ini adalah hal yang pokok, ya. Kalau kita memahami dengan benar, ya, takut kepada Allah, maka hidup kita akan berubah, ya. Takut kepada Allah, maka kita akan merubah hidup kita, jalan hidup kita. Nah, ini juga penting sekali, ya. Sebagaimana, ya, yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim, ya. I'lamu itu adalah bahasa Indonesianya ketahuilah, ya. I'lamu, ketahuilah kalian. Tapi sebenarnya maknanya sangat dalam. I'lamu itu artinya adalah yakinlah sesuatu yang pasti, ya. Ketahuilah dengan pasti dalam keyakinan yang kokoh, ya. Ketahuilah dengan keyakinan yang kokoh. Itu maksudnya begitu. Bahwa annallaha syadidul iqab, ya. Bahwa Allah itu benar-benar sungguh-sungguh sangat keras siksanya, ya kan? Sehingga kita patut takut dan kita berusaha keras untuk menghindari siksa Allah. Kemudian wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah juga Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang bagi, ya, bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, saudaraku yang budiman, tuan-tuannya cerdas, ya. Kita patut takut kepada Allah karena Allah sangat pedih, ya. Dan azab Allah itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Ya. Ya. Azab Allah, ya, kalau datang ke suatu tempat, ke suatu daerah, suatu negeri, maka itu menimpa kepada semuanya. Ya. Yang zalim maupun yang tidak zalim. Nah, ini yang harus kita takutin. Ketika terjadi bencana, ya, bencana itu bukan bencana alam sebenarnya, itu bencana dari Allah. Ya. Allah memang peringatkan dengan bencana itu kepada manusia. Ya. Kita rubah, jadi kata bencana alam kita rubah dengan bencana dari Allah. Itu peringatan dari Allah. Ya. Ketika terjadi bencana, apapun itu banjir, tanah longsor, gempa, ya kan? Kemudian kebuah karang yang besar, ya kan? Tsunami, ya. Itu semuanya adalah peringatan dari Allah kepada kita, ya. Supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita tidak melupakan Allah, supaya kita, ya, merubah orientasi hidup kita untuk Allah dan untuk hari akhir, ya. Bukan untuk di dunia ini yang cuma sementara. Supaya kita semakin tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu adalah peringatan. Bencana itu adalah Allah yang mentakdirkan, Allah yang menjadikan, ya. Bukan untuk itu sebagai peringatan sekaligus sebagai siksa, ya. Supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Peringatan, ya. Maka di dalam surat Al-Anfal ayat 25 Allah berfirman, "Wattaqu fitnatal la yusibannal ladzina dzalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab." Dan peliharalah, ya, dirimu dari siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, ya. Takutlah kalian kepada fitnah, ya. Siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kamu saja. Wa'lamu, ya, wa'lamu, ya, sama dengan i'lamu, wa. Dan ketahuilah dengan yakin, seyakin-yakinnya, bahwa annallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah, ya, siksanya sangat-sangatlah pedih, sangatlah keras. Tak tertanggungkan. Ya, saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas. Nah, inilah satu konsep dasar yang membuat kita harus kembali merenung, ya. Ya. Apakah selama ini kita sudah takut kepada Allah? Apakah kita takut kepada selain Allah lebih besar daripada kepada Allah? Ini perlu pertanyaan banyak. Yang membuat seseorang, ya, itu, ya, berubah itu karena takut kebanyakan. Takut karena sesuatu, maka berubah. Takut karena akan terjadi bencana. Ya kan, maka mereka berubah, ya kan. Ketika diperingatkan akan datang banjir dalam waktu 1-2 jam lagi, maka, ya, walaupun malam hari dalam kondisi dingin, dalam suasana yang nyaman untuk tidurnya, mereka bangkit dan kemudian mereka melupakan tidur nyenyaknya. Karena apa? Karena sebentar lagi akan datang banjir dan mereka bersiap-siap untuk menghindari banjir itu. Karena takut. Ya, takut banjir menimpa mereka. Ketika terjadi kebakaran, ya, maka, ya, segala upaya dilakukan untuk menyelamatkan barang-barangnya, ya, nyawa dan barang-barangnya dari kebakaran, ya. Ini adalah ketakutan mudah merubah orang, ya. Merubah situasi dan kondisi, merubah perilaku. Nah, kita perlu dan wajib takut kepada Allah untuk merubah diri kita, ya. Ya, arah hidup kita. Takut kepada manusia akibatnya, ya, kalau misalkan manusia itu berbuat zalim, akibatnya cuma kita rasakan tanggung di dunia, ya, kita tanggung di dunia, penderitaan itu kita tanggung di dunia cuma sebentar, ya kan. Nah, tapi kalau takut kepada Allah, ya, kalau kita tidak takut kepada Allah, ya, dan kita sesat, maka penderitaan itu, ya, akan kita tanggung selama-lamanya. Maka ketakutan kepada Allah lebih diutamakan daripada ketakutan kepada manusia atau kepada penguasa. Ini sama dengan kisah yang terjadi di negeri Mesir, ya. beberapa puluh tahun lalu, ya, ketika ya seorang dipenjara oleh penguasa yang zalim, ya, kemudian oleh sipir, ya, oleh sipir, oleh sipir penjara, ya, yang punya otoritas di sana, kemudian memberikan peringatan kepada si pesakitan ini yang dipenjara ini, ya, ya, dengan peringatan kamu, ya, kamu tidak akan keluar dari penjara sampai, ya, kamu, ya, sampai kamu mau bersedia untuk, ya, mengikuti kemauan penguasa, ya, ya, ya, kamu, aku bersumpah, ya, si sipir yang punya otoritas ini bersumpah, aku bersumpah, kamu tidak akan keluar dari penjara, ya kan, sampai kamu mengikuti kemauan penguasa. Ya. Yang kemauan penguasa ini adalah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Nah, maka si pesakitan yang sedang dipenjara ini juga bersumpah demi Allah, ya, saya, ya, pasti akan keluar dari penjara. Gitu. Ya. Ya, kamu suka maupun tidak suka, ya, saya pasti akan keluar dari penjara. Si sipir kemudian kaget sampai keyakinan si penyakitan itu, ya, sampai demikian kokoh. Ya. Kemudian tanya, kenapa kamu sampai semuanya yakin, bersumpah bahwa kamu akan keluar dari penjara? Karena si pesakitan ini yang di penjara ini itu mengatakan sesungguhnya, ya, pintu keluar dari penjara ini ada dua, ya, ada dua, dan saya pasti akan keluar dari salah satunya. Yang pertama adalah, ya, saya dikeluarkan dari penjara ini, ya, sebelum saya mati, ya, gitu, karena suatu alasan, gitu, ya. Dan yang kedua adalah, pintu yang kedua adalah saya pasti akan keluar dari penjara, ya, kalau saya sudah mati, ya kan? Karena Allah sudah mematikan aku, maka aku pasti akan keluar dari penjara ini. Suatu keyakinan yang luar biasa. Inilah, ya, keyakinan yang membuat dia tidak takut kepada manusia, tidak takut kepada penguasa, ya, tidak takut menderita di dunia ini karena dia memiliki keyakinan yang kokoh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang budiman Tuhan cerdas. Nah, orang yang takut kepada Allah, ya, maka dia akan berusaha untuk melaksanakan sekuat tenaga apa yang diperintahkan Allah. Kalau dia takut kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk, ya, menghindari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna takut. Jadi ketakutan yang membuat dia semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia semakin rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Luar biasa. Ini ketakutan hanya kepada Allah yang demikian, ya. Hanya ketakutan yang demikian yang membuat efek seorang itu bisa demikian. Nah, yang membuat orang tidak takut kepada Allah itu karena apa? Karena dia lalai terhadap Allah, tidak mengingat Allah, ya, tidak mengenal Allah, lalai karena sibuk dengan duniawi. Sama dengan yang terjadi, ya, pada kaum Nuh, ya, kaum Lut, ya, kaum Ad, kaum Samud, ya, itu, ya, kaum-kaum yang dibinasakan Allah di muka bumi, ya. Mereka menolak, ya, dakwah kepada Allah, menolak untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah, mengabdi kepada Allah, tunduk patuh kepada aturan Allah, mereka tolak. Kenapa? Karena mereka lalai, sibuk dengan urusan mencari penghidupan duniawi, ya kan? Ya, ya. Mencari penghidupan duniawi adalah penting, ya. Penting, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kalau sampai, ya, ya, sampai menjadikan waktu, pikiran, tenaga kita habis untuk itu, ya, ya, atau itu kemudian mendominasi hati kita, pikiran kita, orientasi hidup kita, maka itulah yang bahaya sekali. Ya. Maka kita jauh dari Allah, kita melupakan Allah, dan kemudian bisa jadi ya kita mati dalam kondisi munafik, kita mati dalam kondisi musyrik, dalam kondisi kafir, ya sejatinya, sehakikatnya seperti itu. Walaupun ya kita menyangka kita masih muslim, walaupun menyangka kita beriman, ya kita beriman. Ya, kita menyangka kita beriman, orang yang baik, orang yang soleh, orang yang beribadah, orang yang taat pada Tuhan. Tapi, ya, hakikatnya bisa jadi kita tidak seperti itu. Maka untuk mengukur apakah kita itu jalan hidup benar atau tidak salah, ya, itu adalah ukurannya adalah jalan hidup para nabi dan rasul. Ya, ya. Bagaimana jalan hidup para nabi dan rasul? Maka mereka sibuk dengan dakwah, dengan jihad fisabilillah, dengan semangat untuk memperjuangkan agama Allah, ya, yaitu la ilaha illallah, ya, tauhidullah. Ya. Nah, dan ini menyangkut menegakkan juga aturan dan hukum Allah di muka bumi. Ya, ya, jelas sekali, itulah hidup manusia. Ya, hidup manusia berharga kalau dia untuk Allah. Ya, kalau hidupnya untuk Allah. Ya, amal-amal perbuatan manusia berharga ya, kalau amal-amal perbuatannya diperuntukkan untuk Allah semata dan sesuai dengan sunnah ya, Nabi dan Rasulnya. Ya, sesuai dengan syariat Nabi dan Rasulnya. Itu baru berharga. Tapi ya, kalau tidak seperti itu ya, maka walaupun ya, banyak amal kebaikan ya, amal soleh ya, banyak peribadatan tapi tidak ada gunanya. Ya. Itu bukan kebaikan. Ya. Karena kebaikan sesungguhnya itu adalah beriman kepada Allah dengan sesungguhnya. Ya. Beriman kepada Allah dengan sesungguhnya. Ya. Nah, itu adalah konsep kebaikan. Ya. Kebaikan yang sebenar-benarnya. Ya. Nah, ini adalah sangat penting. Ya. Sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena ini adalah dasar. Ya. Dasar dari semua kebaikan, yaitu kebaikan itu dasarnya adalah keimanan kepada Allah. Dan takut kepada Allah adalah salah satu bagian pokok dari keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar utama dari keimanan. Nah, ini adalah hal yang penting, hal yang pokok. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kalau kita coba untuk melihat ya, bagaimana kehidupan para nabi dan rasul, mereka sangat takut kepada Allah, ya. Sangat takut kepada Allah. Ya. Kalau mereka pernah membuat suatu kesalahan, ya, contohnya adalah Nabi Adam alaihissalam, ya. Nabi Adam alaihissalam, ya, bapak kita itu pernah melakukan kesalahan, yaitu memakan buah pohon yang dilarang untuk mendekati di surga. Ya. Kemudian akibatnya Allah kemudian usir dari surga dan diturunkan di muka bumi ini bersama dengan Hawa, ya, istrinya. Nah, berapa lama Adam alaihissalam itu meminta ampun kepada Allah? Ya. Dalam sebuah riwayat itu sampai 200 tahun lamanya. 200 tahun lamanya Adam ya, meminta ampun kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku mohon kepada ampun kepadamu, ya kan? Ya. Aku termasuk orang yang zalim, ya. Ya. Seandainya ya engkau tidak memberi ampun kepadaku, maka aku termasuk orang-orang yang merugi. 200 tahun lamanya ya, Adam alaihissalam, ya. Begitu juga Nuh alaihissalam, ya. Nuh alaihissalam ya. Ya. Meminta kepada Allah, ya. Supaya anaknya ya yang kafir itu supaya tidak apa diselamatkan oleh Allah ya, dalam banjir besar gitu kan. Maka Allah mengatakan bahwa itu bukan keluarganya, bukan anakmu, kalau dia adalah kafir. Kan gitu, ya. Maksudnya adalah nanti di akhirat bukan keluarga, ya, bukan. Nah, kemudian Allah mengancam Nuh dengan kalau bisa tergolong orang-orang yang bodoh. Maka setelah itu Nuh, ya, akibat dari ya permintaannya itu kemudian dia minta ampun kepada Allah, ya. Takut jangan sampai dia termasuk orang-orang yang jahilun, orang-orang yang bodoh. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Ya, itu hanya suatu kesalahan yang mungkin sepele, ya kan? Karena berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah untuk tidak menenggelamkan anaknya, seperti itu. Nah, padahal syariat waktu itu di zaman Nabi Nuh, syariatnya itu adalah tidak boleh berdoa kepada orang-orang kafir walaupun itu dari sanak familinya. Nah, itu seperti itu. Ya. Nah, kemudian Dawud, ya. Dawud pernah diperingatkan, ya, oleh Allah dengan datangnya dua malaikat, ya. Karena Dawud, ya, telah melakukan suatu kesalahan, yaitu, ya, dia telah menikahi seorang wanita yang belum jelas apakah wanita itu, ya, berstatus janda atau masih bersuami. Kenapa? Karena suaminya sedang pergi di medan perang dan lama tidak kembali. Padahal syarat waktu itu, ya, kalau masih statusnya begitu tuh tidak boleh dikawini. Dan kemudian Dawud mengawininya. Nah, kemudian datanglah dua malaikat menyerupai manusia memperingatkan Dawud alaihissalam. Akhirnya Daud merasa bahwa itu adalah peringatan dari Allah, teguran dari Allah, ya kan? Kenapa menikahi seorang wanita sebelum diverifikasi benar bahwa dia memang sudah janda? Seperti itu, ya. Wallah, akhirnya Daud kemudian sekian tahun meminta ampun kepada Allah, ya kan? Sampai diceritakan, ya, saking lamanya dia meminta ampun, ya kan? Air matanya itu menumbuhkan rumput-rumput di sekitarnya, ya. Rumput-rumput itu karena kebanjiran air mata Daud itu sampai tumbuh, ya. Rumput, ya, sampai tumbuh karena kebanjiran air mata Daud alaihissalam. Allahu Akbar. Ini karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut kepada azab Allah, takut kepada kemurkaan Allah sehingga ketika melakukan kesalahan itu berikut, ya, Allah Akbar, ya, ini adalah pribadi-pribadi yang harus kita contoh, ya, manusia, ya, kita manusia banyak melakukan kesalahan, ya, banyak melakukan dosa, nah, maka harusnya usaha untuk kembali kepada Allah, takut kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar itu harusnya jauh lebih kuat, lebih banyak. Rasulullah Muhammad SAW, ya, ya, dalam suatu hadis sahih Muslim, ya, riwayat Muslim itu, ya, mengatakan bahwa Rasulullah itu meminta ampun, ya, satu hari, ya, tidak kurang dari 70 kali, ya. Padahal Rasulullah adalah maksum. Maksum artinya yang sudah dijamin oleh Allah bahwa kesalahannya dia yang setelah lalu, yang akan datang, ya, yang lalu, sekarang dan yang datang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksum. Tapi Rasulullah tetap meminta ampun kepada Allah karena takut kepada Allah, karena Rasulullah adalah contoh bagi umatnya. Nah, kita yang jelas tidak ada janji dari Allah untuk mengampuni kita. Tidak ada janji Allah untuk memberikan maaf kepada kita. Dan tidak ada janji Allah sama sekali bahwa kita akan masuk surga. Maka seharusnya, ya, kita jauh lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakutan yang sedemikian rupa sehingga merubah karakter kita. Merubah perilaku hidup kita. Merubah orientasi hidup kita. Merubah tujuan hidup kita. Merubah, ya, pribadi, ya, kelakuan sehari-hari kita dan juga motivasi, niat, tujuan dan orientasi. Ya. Kita rubah semuanya. Ya. Kita takut jangan sampai, ya, kita merasa benar, hidup kita sudah pas, sudah baik, ya. Tapi oleh Allah, ya, kita masuk kategori sesat. Kategori sesat, ya. Kenapa kita masuk dalam tipu daya setan? Hidup kita sudah masuk dalam tipu daya setan, ya. Dan inilah yang sebenarnya diinginkan oleh setan, ya. Manusia menyangka, yakin bahwa hidupnya benar. Ya. Padahal dia salah. Padahal dia jalannya sesat. Dan kalau dia sudah yakin benar, maka dia tidak perlu bertaubat. Tidak perlu mencari jalan yang benar. Ini yang bahaya. Makanya, para nabi, para sahabat Nabi, radhiyallahu anhum, ya, itu selalu takut kalau dirinya adalah munafik. Ya. Takut kalau amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya adalah Abdurrahman bin Auf, ya. Beliau itu pernah didoakan oleh Allah bahwa usaha dagangnya akan sukses, akan lancar. Maka setiap Abdurrahman Auf berdagang itu selalu untung dan untungnya banyak, banyak gitu, ya. Itu karena doa Rasulullah gitu. Nah, suatu ketika, ya, ada kafilah datang, ya, kafilah dagang, ya, ya, unta-unta beserta dengan muatannya datang dari Syam, ya kan, ke Madinah, ya. Itu semuanya adalah milik, ya, sebagian besar adalah milik Abdurrahman bin Auf, ya. Maka kemudian Aisyah, ya, ini di zaman Utsman bin Affan, ya, zaman Khalifah Utsman bin Affan. Maka Aisyah ketika mendengar orang ramai, ya, menyongsong kedatangan kafilah dagang yang besar milik Abdurrahman bin Auf, maka kemudian Aisyah ingat sabda Rasulullah bahwa, ya, Rasulullah pernah bersabda, Abdurrahman bin Auf itu bisa jadi nanti di akhirat itu masuk dalam surga dengan merangkak. Karena apa? Karena kesuksesan hidup di dunia ini. Maka ketika hadis itu, ya, yang diriwayatkan oleh Aisyah itu sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf, maka apa yang dilakukan? Maka segera berubah karena dia takut kepada Allah. Takut kalau nanti, ya, dia merangkak masuk ke dalam surga. Maka, ya, sebagaimana yang diperingatkan oleh Rasulullah. Maka seketika itu juga semua, ya, kafilah dagang miliknya, ya, unta, ya, yang demikian banyaknya beserta dengan muatan isi dagangnya itu oleh Abdurrahman kemudian diinfakkan semuanya, ya, ya, ya, diinfakkan semuanya untuk fakir miskin, untuk orang-orang yang membutuhkan, ya. Nah, ini adalah karena ketakut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kalau di akhirat nanti menderita karena susah masuk surga. Nah, ketika sejarah mencatat bahwa Abdurrahman bin Auf, ya, ketika menjelang wafatnya itu harta bendanya langsung disedekahkan, ya. Disedekahkan. Ya. Karena apa? Karena harta benda, ya, ya. Amal seseorang itu terputus kecuali tiga hal kalau sudah meninggal. Yaitu pertama adalah amal jariah, anak yang soleh, ya kan? Dan, ya, amal jariah, ya, kemudian anak yang soleh, ya, sedekah, ya, sedekah jariah, amal anak yang soleh yang mendoakan, ya, dan ilmu yang berguna untuk akhirat, ya, ilmu tentang Allah, tentang kehidupan akhirat, ya, ilmu tentang agama Islam yang menjadikan seseorang itu semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Itu namanya ilmu, ilmu yang bermanfaat. Ya. Ya. Bukan ilmu dunia yang semakin menjauhkan dari Allah. Bukan ilmu dunia yang semakin mengeraskan hati, yang membuat orang sibuk dengan duniawi. Bukan itu. Ya. Jadi ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang membuat, ya, seseorang itu semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin takwa kepada Allah. Semakin ilmu tentang akhirat yang membuat dia semakin bersiap, mempersiapkan diri untuk akhirat. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ada tiga. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, itu kemudian menginfakkan, ya, sebagian besar hartanya. Bahkan seluruh veteran perang Badar itu mendapatkan semuanya. Ya, semuanya mendapatkan yang masih hidup. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya. Kalau misalkan dia sudah meninggal, maka keluarganya, keluarga veteran Perang Badar mendapatkan harta apa jariah ya, sedekah dari Abdurrahman bin Auf. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini karena apa? Karena Abdurrahman bin Auf takut kalau ya amal-amal kebaikannya, perjuangannya, dakwahnya, jihadnya, ya, ibadahnya, ya, bersama Rasulullah sejak di Mekah sampai di Madinah, sampai masa Umar, sampai masa Abu Bakar, masa Umar, sampai masa Utsman, ya, semuanya itu, ya, oleh Allah balasannya disegerakan di dunia ini, dan kemudian di akhirat tidak diberi balasan oleh Allah. Dia takut sekali hal itu. Ya. Dia takut kalau semua perjuangan hidupnya, semua jerih payah hidupnya, amal perbuatannya, peribadatannya, perjuangannya, ya, dakwahnya, ya, semuanya, ya, sejak zaman di Mekah, ya, karena Abdurrahman bin Auf adalah ashabun awalun, termasuk orang yang golongan yang pertama-tama masuk Islam. Ya. Dia takut sekali kalau semua amal-amalnya, kebaikannya, peribadatannya, perjuangannya itu oleh Allah, ya, balasannya disegerakan di dunia ini. Ya. Dan dia takut nanti di akhirat dia tidak mendapatkan balasannya. Maka dia ya secara mencatat ya. Kemudian dia ya menginfakkan ya sebagian besar hartanya ya untuk dakwah ilallah, untuk perjuangan Islam, untuk fakir miskin dan sama veteran Perang Badar. Allah Akbar, Allah Akbar. Ini karena ketakutan, ya, takut kepada Allah, takut akan mendapatkan hisab yang buruk di akhirat. Takut kalau nanti masuk ke dalam neraka walaupun cuma sebentar. Takut kalau Allah murka kepadanya. Takut kalau semua amal perbuatannya tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah takut kalau mendapatkan su'ul khatimah, ya, akhir penghidupan yang su'ul, yang buruk, yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi ketakutan yang membuat manusia berubah total. Nah, inilah yang harusnya kita miliki. Inilah dasar daripada sebuah keyakinan yang benar. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan ikab Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut yang membuat berubah total kehidupan dia. Allah Akbar, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman, Tuhan yang cerdas, demikian yang insyaallah bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, al-haqqum min rabbik fala takunanna minal mumtarin, ya. Kebenaran itu dari Allah dan jangan ragu-ragu kita untuk mengikutinya, untuk mentaatinya, untuk menjadikan hidup kita sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.